السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، الحاضرين والحاضرات، المشاهدين والمشاهدات، dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang masih memberikan kepada kita nikmat umur untuk kita gunakan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena untuk itulah kita dihidupkan Allah. Kita tidak dihidupkan untuk mencari harta. Kita tidak dihidupkan semata untuk mengurus keluarga. Kita tidak dihidupkan untuk mengejar jabatan dan tahta. Namun kita dihidupkan untuk menghambakan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan manusia yang paling beruntung di permukaan bumi adalah manusia yang paling pandai menghambakan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi Allah, Allah tidak akan melihat kekayaan manusia, sebagaimana Allah tidak akan melihat bentuk dan rupa, sebagaimana Allah tidak melihat tingginya jabatan dan kekuasaan. Semua itu tidak ada arti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun untuk membedakan kualitas seorang hamba, Allah akan melihat bagaimana dia menghambakan dirinya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka untuk mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah, semua kita sedang berlomba kepadanya. Untuk mendapatkan tempat terbaik, menjadi hamba yang terbaik, semua kita diberikan kesempatan yang sama. Inilah Allah dan keadilannya. Inilah syariat Allah dan keadilannya. Di mana posisi seorang hamba di hadapan Allah tidak ditentukan oleh harta, tidak ditentukan oleh nasab, tidak ditentukan oleh kekuasaan, akan tetapi ditentukan oleh bagaimana dia sendiri mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya semua kita hafal firman Allah yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah hidupkan kita di pagi hari ini untuk itu, untuk menghambakan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hambakanlah diri kita kepada Allah setiap Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, karena besok belum tentu kita hidup. Mungkin iya. Maka seorang mukmin disibukkan dengan apa yang sekarang sedang dia hadapi, sekarang apa yang sedang dia jalani. Adapun hari esok dia serahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Seandainya dia hidup, maka dia akan melakukan apa seperti apa yang dia lakukan pada hari ini, kalau bisa dia tingkatkan. Maka orang muslim tidak disibukkan oleh berpikir bagaimana besok. Walau dia memiliki cita-cita, walau dia memiliki keinginan untuk hari esok, tapi tidak disibukkan oleh itu, apalagi mengkhawatirkannya. Mengkhawatirkan hari esok terdapat di dalamnya kelemahan iman. Pertama, hari esok belum tentu kita hidup untuknya. Tak ada jaminan bahwa kita akan bertemu dengan hari esok yang kita khawatirkan itu. Yang kedua, hari esok kalau ataupun kita hidup, sudah ada ketentuan takdir ilahi tentang apa yang akan terjadi, tidak perlu dikhawatirkan. Dan kalau toh pun kita bertemu dengan hari esok itu, belum tentu yang kita takutkan itu yang akan terjadi. Boleh jadi sebaliknya. Maka orang yang khawatir dan takut apa yang akan terjadi di esok hari, maka dia memiliki kelemahan iman. Tawakalnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, tipis. Dan sifat keimanan yang tipis dengan tawakal yang tipis ini terhadap hari esoklah yang membuat manusia kemudian membisniskan hari esok. Berangkat dari manusia-manusia yang sudah sangat banyak yang takut hari esok. Bermunculah bisnis-bisnis sehat di tengah manusia-manusia yang takut akan apa yang akan terjadi keesokan hari terhadap dirinya, terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, terhadap rumahnya, terhadap kendaraannya, terhadap. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sekedar berusaha melakukan yang terbaik hari ini, itulah usaha dan kemampuan kita. Hari esok serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengkhawatirkan hari esok untuk anak-anak yang kita cintai, maka solusinya adalah memberikan kepadanya cara hidup yang benar. Bukan menyiapkan kepadanya gudang kekayaan. Karena gudang kekayaan yang dipakai oleh orang yang cara hidupnya tidak benar, tidak akan ada artinya. Namun seminim apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk anak kita ketika kita tinggalkan, ketika dia pandai cara hidup yang benar, maka dia akan bisa hidup dengan insyaAllah, dengan baik insyaAllah ta'ala. Dan cara hidup yang benar adalah apa yang diajarkan oleh Allah dan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa taala menguatkan kita hidup untuk selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa taala, dan ibadah yang paling agung adalah tauhid. Ibadah yang paling utama adalah tauhid. Ibadah yang merupakan pondasi segala ibadah, di mana dia tidak akan diterima kecuali ibadah itu ada adalah tauhid. Manakala hilang tauhid, semua ibadah hilang. Allah berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Kalau kamu berbuat syirik, artinya tauhid hilang. Kalau sudah terjerumus ke dalam syirik, tauhid hilang, habis tauhidnya, enggak ada arti, tidak ada arti ibadah apapun. Maka selalu kita ulang, kita sampaikan kepada kaum muslimin, kita terus ingatkan diri kita dan kaum muslimin dan muslimat yang kita cintai. Datang menghadap Allah dengan segala ibadah, tambah syirik. Atau datang menghadap Allah dengan segala maksiat, tanpa syirik. Yang kedua lebih baik. Kita ulangi, menghadap Allah dengan segala ibadah namun tambah kesyirikan, hasilnya adalah nihil. Namun menghadap Allah tabaraka wa ta'ala dengan banyak ragam maksiat namun tidak pernah berbuat syirik dan tauhidnya benar, la ilaha illallahnya tidak hilang, maka ini memiliki nilai di sisi Allah. Minimal yang dia dapatkan adalah tidak akan kekal di neraka. Adapun yang pertama, akan kekal di neraka. Dan ini tentunya bukan pilihan. Pilihan kita hidup dengan ragam ibadah dan menjauhi ragam maksiat dan tidak syirik. Pilihannya adalah itu. Namun kita ingin mengingatkan kaum muslimin akan bahaya syirik dan pentingnya tauhid. Jangan gara-gara kita berikan pilihan itu antum milih, saya milih yang pertama, yang kedua aja gitu. Karena maksiat adalah jenjang menuju syirik. Dia adalah wasilah yang akan mengantarkan orang kepada syirik. Kita hanya ingin menegaskan bahwa amalan sebanyak apapun kalau disertai syirik nihil. Dan maksiat sebanyak apapun kalau disertai dengan tauhid, maka tauhid itu masih bermanfaat. Kalau ataupun akhirnya dia diadab di neraka, dia tidak akan kekal di neraka untuk selama-lamanya. Namun kalau berbuat syirik, kekal di neraka untuk selama-lamanya. Dan itu Allah yang mengatakan, "Innahuma yusyrik billah faqad haramallahu alaihi aljannah." Yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan untuknya surga. Yang mengharamkan surga adalah pemilik surga, pencipta surga. Kalau sudah diharamkan surga, itu artinya apa? Neraka. Wa ma'wahun nar. Dan tempat kembalinya adalah neraka. Oleh karena itu, mari kita terus perkuat keinginan kita untuk bertauhid dan mendalami tauhid, dan keinginan kita untuk mengamalkan tauhid, dan ketakutan kita kepada syirik, dan ketakutan kita untuk mendekat kepada yang namanya syirik. Kita lanjutkan kitab kita pada pagi hari yang berbahagia ini, yaitu Kitabu Tauhid karya Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahab, dan kita masih di bab yang pertama, dan kita sampai kepada firman Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, dalil-dalil tentang kewajiban tauhid. Qauluhu, berkata muallif rahimahullah, qauluhu dan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24, wa qada rabbuka, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Yang artinya, dan Rabbmu telah membuat keputusan agar engkau tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, dan ini dia tauhid. Wabil walidaini ihsana, dan dia juga telah membuat keputusan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Apabila kedua orang tuamu sampai kepada usia tua di sisimu, di dalam perawatanmu, dalam kehidupanmu, atau salah seorang di antara keduanya, fala taqul lahum uff, jangan katakan kepada keduanya kalimat uff, kalimat ah, kalimat yang paling minim untuk menyatakan tidak setuju. Wala tanharhuma, jangan menghardik keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, ucapkan kepada keduanya ucapan-ucapan yang mulia. Wa khfid lahumā janāḥadh-dhulli minar raḥmah, dan bentangkan keduanya untuk keduanya sayap kehinaan dari rahmat. Tawadhu kepada keduanya, rendahkan dirimu kepada mereka. Wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā, dan katakan wahai Rabbku, berdoalah kepada Allah wahai Rabbku, rahmati mereka berdua, kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka berdua telah merawatku ketika aku kecil. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, Rabbmu telah membuat keputusan. Keputusan Allah terbagi dua. Pertama disebut dengan keputusan syar'i. Yang kedua disebut dengan keputusan kauni. Keputusan syar'i artinya Allah putuskan sebagai syariat. Keputusan kauni artinya Allah putuskan sebagai kejadian. Dan kedua-duanya keputusan Allah. Kedua-duanya ketentuan Allah dan takdir Allah. Yang pertama syar'i, keputusan Allah yang syar'i sebagai syariat dan pasti dicintai Allah. Apapun yang merupakan keputusan syar'i, ketentuan syar'i, pasti dicintai Allah. Adapun al-qada'ul kauni, ketentuan kejadian, bisa dicintai, bisa tidak dicintai. Jadi ketentuan Allah, takdir Allah yang dia merupakan takdir ketentuan yang merupakan kejadian. Apapun kejadiannya, ini boleh jadi kejadian itu dicintai Allah dan boleh jadi kejadian itu tidak dicintai Allah. Dan seorang muslim harus benar-benar mengerti masalah ini, agar dia tidak menganggap kalau itu terjadi berarti Allah cinta. Ada penyakit yang ditebarkan iblis di hati manusia, inti daripada yang disebarkan iblis di hati manusia itu adalah Allah sudah mentakdirkan terjadi, berarti Allah ridho. Saya keadaan saya begini sekarang yang Allah takdirkan, ya berarti Allah senang saya dalam keadaan begini. Allah sudah ridho ini terjadi. Ini batin. Karena dia berdalih akan ridhonya Allah dengan ketentuan kauni. Bagaimana memahami ketentuan kauni? Sebahagian dicintai, sebahagian tidak. Gak perlu repot-repot. Adanya Nabi Muhammad dan adanya iblis. Adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan adanya iblis. Ini ketentuan kauni. Kejadian. Nabi Muhammad ada. Hah? Dicintai apa tidak? Sangat dicintai. Iblis ada. Dicintai apa tidak? Sangat dilaknat. Dan lakukan semuanya di bawah urutan ini. Adanya Abu Bakar dan Abu Jahal. Adanya orang yang sholat dan tidak sholat. Adanya orang yang berbakti dan durhaka. Adanya orang-orang yang rajin baca Quran dan yang rajin nyanyi aja melulu kerjanya. Adanya orang-orang yang duduk di majlis-majlis Al-Quran dan Hadis. Dan adanya orang-orang yang duduk di majlis ghibah, namimah, fitnah. Ini ketentuan kauni. Tidak boleh di dalamnya. Dengan adanya kauni berarti maknanya dicintai Allah. Enggak boleh. Harus larikan kepadanya, kepada ketentuan syar'i. Apa itu ketentuan syar'i? Ketentuan syar'i sesuatu yang dicintai oleh Allah, yang Allah terangkan di dalam syariat. Kalau sudah Allah terangkan di dalam syariat bahwa Allah cinta ini, berarti itu ketentuan syar'i. Seperti ayat ini, Allah memberikan keputusan, memberikan ketentuan harus begini. Berarti ini kecintaan ini, berarti ini keputusan syar'i. Berarti yang seperti ini dicintai oleh Allah itu pasti. Berbakti ke orang tua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah duduk masalahnya insyaallah. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana menentukan ketentuan kauni dicintai atau tidak dicintai Allah? Jawabannya, kembalikan kepada ketentuan syar'i. Jawabannya, kembalikan kepada ketentuan syar'i. Karena semua yang ada di ketentuan kauni ada jawabannya di ketentuan syar'i. Ini dicintai, ini tidak dicintai, ini dicintai, ini tidak dicintai. Ini akan mendatangkan ridho Allah, ini akan mendatangkan murka Allah. Semuanya lengkap. Maka orang yang mengembalikan ketentuan-ketentuan kauni kepada ketentuan syar'i, dia akan tahu, oh ini yang saya lakukan sekarang dicintai Allah. Saya harus berada di atasnya dan jaga ini supaya tetap saya kerjakan. Oh ini dimurkai Allah, harusnya saya berhenti dan saya tinggalkan. Salah satu yang membuat orang berlaku syirik, bertahan di atas kesyirikannya, dalilnya adalah ketentuan kauni. Di dalam sebuah ayat Allah berfirman, Surah Al-An'am ayat 148. Surah Al-An'am ayat 148. Allah berfirman, sayaqulu alladhina asyraku law syaa'allahu ma asyrakna wa la aba'una. Akan berkata orang-orang yang berbuat syirik, orang yang sudah berbuat syirik sedang berada di atas kesyirikan, iya, mereka akan berkata, law syaa'allah, kalau Allah ingin, kalau Allah berkehendak, ma asyrakna wa la aba'una, tidak mungkin kami berbuat syirik dan ayah-ayah kami berbuat syirik. Kalau Allah mau, kami tidak akan berbuat syirik. Tak akan kejadian ini, kalau Allah mau, enggak akan ada kejadian syirik ini. Tidak juga pada kami, tidak juga pada orang tua kami, kakek-kakek kami. Ini ayat ini menerangkan tentang orang yang tidak faham membedakan yang mana ketentuan kauni dan yang mana ketentuan syar'i. Lalu kemudian berdalih dengan ketentuan kauni, keputusan kauni, dia berdalih bahwa ini bukti Allah cinta. Bukti Allah setuju dong, bukti Allah ridho. Dan ini batil. Karena ridho atau tidak ridhonya Allah sudah ditentukan. Kembali kepada ayat, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana. Rabbmu telah memberikan keputusan bahwa agar jangan engkau beribadah kecuali kepadanya. Tauhid. Kita sudah bicarakan pada pertemuan kita yang lalu yang pertama, bahwa ketika Allah memerintahkan beribadah hanya kepadanya, di dalamnya perintah untuk tauhid dari dua bab, dari dua cara penilaian. Cara penilaian yang pertama, bahwa Allah memerintahkan kita kepada ibadah, dan puncak ibadah yang paling afdol adalah tauhid. Yang paling utama adalah tauhid, bahwa dia, bahkan dia pondasi seluruh ibadah lainnya. Maka perintah ada untuk beribadah adalah perintah untuk bertauhid di level nomor satu. Cara pemahaman yang kedua, bahwa ibadah dalam maknanya yang khusus adalah tauhid. Ibadah dalam maknanya yang khusus adalah tauhid. Kalau dalam makna umum, semua ibadah, sampai senyum adalah ibadah, pakai sendal sebelah kanan duluan adalah ibadah, melepasnya sebelah kiri duluan adalah ibadah, masuk toilet kanan duluan apa kiri duluan? Kiri duluan adalah ibadah, keluar kanan duluan adalah ibadah, masuk masjid kanan duluan adalah ibadah, keluar masjid kiri duluan adalah ibadah, sampai kepada pasang sepatu, pasang sendal, pasang kaos kaki, semacamnya. Ini kalau diniatkan ibadah adalah ibadah. Maka ini ibadah secara umum. Namun puncak ibadah itu adalah tauhid. Wabil walidaini ihsana. Dan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Keputusan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini menunjukkan keputusan besar. Keputusan besar. Berbakti kepada orang tua adalah keputusan Allah yang sangat besar. Ketentuan Allah yang sangat besar. Oleh karena itu Allah murka sekali apabila ini dilanggar. Kenapa dikatakan besar? Karena Allah sebut setelah tauhid. Setelah Allah menyebut hal yang paling besar, tauhid, kemudian Allah menyebut bakti kepada orang tua. Ketika digandengkan, menunjukkan yang digandengkan ini adalah sesuatu yang besar juga. Maka besarkan ketentuan dan keputusan Allah ini dalam diri kita. Allah lanjutkan, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma, apabila salah seorang atau keduanya sampai kepada usia senja, usia tua di sisimu, fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma, jangan lakukan kepadanya perkataan sedikit yang paling kecil yang menyakitkannya, atau pekerjaan yang paling kecil yang menyakitkannya. Jangan lakukan kepada keduanya itu. Perkataan paling kecil, uff, ah, mendecak. Misalnya, orang tua kita menyuruh kita sesuatu, lalu kita, betul itu bahasa Indonesianya mendecak itu? Hah? Apa? Mendaceh. bahasa Indonesia itu. Anak bahasa Indonesia yang anda tanyakan? Hah? Ya, karena anak orang Minang jadi nggak tahu Indonesia yang benar kayak apa. Intinya kalimat lisan yang paling kecil untuk tidak setuju. Ini tidak boleh. Apalagi yang lebih daripadanya. Dan juga tidak boleh sikap yang paling kecil, perbuatan yang paling kecil yang membuat dia sedih, yaitu menghardik. Ini perbuatan sudah. Yang tadi perkataan, yang ini perbuatan. Yang paling kecil tidak boleh. Apalagi yang lebih besar daripadanya. Kalau yang paling kecil dilarang, itu artinya yang paling besar, yang lebih besar daripadanya lebih dilarang lagi. Wa kullahuma qawlan karima, dan ucapkan kepada keduanya perkataan-perkataan yang baik, yang mulia, yang indah. Waqfit lahuma janahadzul, bentangkan kepada keduanya sayap kehinaan. Maksudnya hinakan diri kita di depan orang tua kita. Hinakan diri kita depan orang tua kita. Setinggi apapun kita, kita adalah anaknya. Sehebat apapun ilmu kita, dan orang tua kita katakanlah secara ilmu jauh di bawah kita, namun kita adalah anaknya. Dan dia tidak akan memandang kita sebagai orang yang kita lihat diri kita telah sampai kepadanya. Dia tetap memandang kita sebagai anaknya. Oleh karena itu, jangan pernah sombongkan diri kepada orang tua. Selalulah di depan orang tua itu orang yang menghinakan diri. Menghinakan diri maksudnya bukan menghinakan untuk melakukan hal-hal yang merendahkan. Tidak, menghinakan diri untuk kemuliaan. Menghinakan diri karena kasih sayang. Oleh karena itu Allah katakan minar rahmah. Hinakan dirimu, berikan sayap kehinaan dari sifat kasih sayangmu kepada orang tuamu. Karena sebagian orang ketika dia mungkin telah diberikan oleh Allah sesuatu yang jauh lebih hebat daripada orang tuanya, dia kecilkan orang tuanya. Dan dia di hadapan orang tuanya bagaikan dosen di depan murid SD. Di depan orang tuanya bagaikan seorang pejabat tinggi di hadapan orang yang pembantu dan semacamnya. Dan ini adalah hal yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Perintah berikutnya adalah perintah untuk berbakti kepada orang. Kita tahu berbakti kepada orang tua adalah pekerjaan atau amalan yang sangat diridhoi dan dicintai oleh Allah. Sebaliknya, bahwa hal yang paling yang sangat dimurkai oleh Allah adalah durhaka kepada orang tua kita. Namun bab ini, karena kitab kita apa, bahasan kita bukanlah bahasan kita adalah bahasan tauhid, maka tidak perlu kita panjang lebarkan, karena banyak ayat-ayat atau hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kembali kita kepada awal ayat, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Rabbmu telah membuat keputusan syar'i yang di dalamnya adalah cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini keputusan paling besar di permukaan bumi. Keputusan syar'i paling besar di permukaan bumi adalah keputusan perintah Allah kita untuk mentauhidkannya, mengesakan dia satu-satunya, yang lain buang. Para ulama mengatakan mengesakan Allah, mentauhidkan saja, perintah untuk mengibadati Allah saja, mengibadati Allah saja, maaf, bukan mentauhidkan, perintah untuk mengibadati Allah saja tanpa diiringi untuk larangan berbuat syirik, salah. Ketika kita menganjurkan manusia, menganjurkan ibadah, ibadah, ibadah, ibadah, ibadah, ibadah, ibadah, perintah untuk mengibadati Allah tanpa larangan berbuat syirik, ada orang yang terkenal, masya Allah, semangat dia menyampaikan manusia untuk rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, rajin akhlak, rajin berbuat baik, rajin berinfak dan bersedekah, rajin ibadah, tak pernah dia berbicara jauhi syirik. Salah kata para ahli ilmu. Sebagaimana sebaliknya adalah salah. Kalau setiap ngomong syirik, terus enggak boleh jauhi syirik, tanpa dia mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah pun salah. Karena agama adalah gabungan keduanya. Agama kita adalah gabungan keduanya. Perintah untuk beribadah kepada Allah sekaligus larangan untuk berbuat syirik. Perhatikan ayat setelah ayat kursi. Ayat kursi adalah ayat yang paling mulia sekaligus di antara ayat yang paling kita hafal. Masih ada di antara kita yang belum hafal ayat kursi? Kebangetan itu. Harusnya malu dengan jenggotnya sendiri kalau ayat kursi belum hafal. Di bawahnya persis Allah berfirman, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Maksud tidak ada paksaan, memilih agama, agama mana yang mau Anda pilih, itu enggak ada paksaan. Mau milih agama ini, terserah Anda. Kenapa? Karena keterangan sudah jelas akan kebenaran agama Islam. Kalau Anda tidak mau memilih Islam, lalu memilih yang lain, terserah Anda. Anda tidak dipaksa untuk masuk agama Islam. Oleh karena itu ketika Nabi Muhammad SAW memimpin dunia, ketika Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu anhum, Ali radhiyallahu anhum dan para sahabat memimpin dunia, mereka tidak pernah memaksa orang harus masuk agama Islam. Masuk agama Islam itu harus dengan keikhlasan hati. Walaupun mereka penguasa, mereka tidak paksa orang harus masuk Islam, enggak. Di tengah mereka hidup orang-orang yang agamanya bukan agama Islam. Dan mereka tidak pernah memaksa. Anda bebas menjalankan agama Anda. Karena Anda tidak boleh masuk agama Islam dengan cara paksaan. Karena makna ini diselewengkan orang. Ketika disuruh sholat dia, disuruh melakukan satu kewajiban, apa Anda paksa-paksa Anda saya beragama? Disuruh dia memasang jilbab, memasang hijab syar'i, apa harus paksa-paksa dalam agama? Allah aja berfirman, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Itu salah pasang. Salah pasang. Ayat ini bukan di sana pasangannya. Bukan pasangannya gimana ya? Bukan di sana meletakkannya. Kalau sudah masuk agama Islam, harus ikut ketentuan Islam. Toh Anda memilih Islam sebagai agama, ikuti ketentuannya. Itu maknanya. Bukan seperti yang Anda inginkan bahwa enggak, jangan paksa saya sholat, terserah saya. Saya harus sholat dengan ikhlas. Kalau enggak ikhlas, saya enggak perlu sholat. Enggak gitu maknanya. Harus sholat. Lanjutkan, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jalan yang benar, jalan yang lurus sudah jelas. Tabayyan sudah jelas. Mana yang lurus? Minal ghayy dari yang sesat. Yang lurus sudah jelas, yang sesat sudah jelas, silakan pilih. Tidak boleh ada paksaan. Berikutnya, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut. Barang siapa yang kufur kepada taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Dua ini letakkan terus, inilah agama kita. Inilah agama Allah, inilah agama Rasulullah, inilah agama seluruh para nabi dan para rasul. Faman yakfur bitagut, barang siapa yang kufur kepada tagut, jauhi syirik. Wa yu'min billah, beriman kepada Allah, puncaknya adalah tauhid. Maka bicara bab ibadah saja, ibadah tanpa syirik, tandai bahwa ini bukan da'i yang benar. Kalau da'i yang benar, dia harus mengajak kepada semua agama, kepada apa yang ada dalam agama semuanya. Kenapa dia hanya bicara perintah sementara larangan tidak dibicarakan? Padahal Allah mengatakan, faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang kufur kepada taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Kalau dua-duanya sudah ada, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Apakah dengan ibadah saja? Dengan rajin sholat, rajin puasa, rajin akhlak, rajin senyum, rajin berinfak, rajin membantu fakir miskin, rajin membangun pesantren. Cukup dengan itu saja kata Allah? Tidak. Wa yakfur bitawud. Harus kufur dengan tawud. Bantah kesyirikan. Jauhi perdukunan. Jauhi yang namanya sesajian. Jauhi yang namanya tangkal dan jimat. Dua ini agama kita. Dan itu ada dalam kalimat la ilaha illallah. La ilaha Allah terbagi dua. La ilaha illallah. Tidak ada ilah. Ini kufur kepada tagut. Illallah ini iman kepada Allah. Oleh karena itu para ulama mengatakan rukun la ilallah dua. Rukun la ilaha illallah dua. La ilaha illallah yang merupakan keyakinan kita, rukunnya dua. Rukun itu satunya hilang dia. Betul tidak? Rukun itu harus lengkap semuanya. Sholat punya rukun. Satu rukunnya hilang, batal sholat. Ada orang yang sholat sendiri munfarid, tidak baca Al-Fatihah. Menurut antum sholatnya sah apa tidak? Tidak sah. Kenapa? Ada satu rukun hilang. Tapi kan masih ada ruku, masih ada sujud, masih ada ini, masih ada ini, masih ada ini, masih ada salam, masih ada tasyahud. Kenapa antum katakan hilang sholatnya, batal sholatnya? Hanya dengan karena satu la ilaha illallah, hanya dengan satu Al-Fatihah yang tidak dia baca. Masih ada yang lain kok. Jawabannya, rukun satu hilang. Konsekuensi rukun adalah semuanya harus lengkap. Satu hilang sama-sama, sama dengan tidak ada. Itu yang namanya rukun. Rukun sholat, rukun Islam, rukun iman. Beda dengan syarat. Kalau syarat tidak seperti itu. Tapi kalau rukun satu hilang, hilang semuanya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah telah membuat keputusan, dan itu keputusan paling besar, agar kita selalu bertauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita lanjutkan firman Allah tabaraka wa ta'ala berikutnya, dan ayat tadi dibawakan dalam dalil tentang kewajiban untuk bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya firman Allah dalam surat An-Nisa, wa qawluhu, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a, dan beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat syirik kepadanya sesuatu apapun. Lihat lagi kepada yang tadi. Beribadahlah kepada Allah. Perintah beribadah. Cukup sampai di situ? Tidak. Allah lengkapkan, wala tusyriku bihi syai'a. Jangan menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Penampilan orang yang rajin sholat, rajin puasa, pengurus masjid, punya rumah asrama yatim piatu, atau punya pesantren, bagus sudah penampilan zahirnya. Tapi kalau kita tahu dia berbuat syirik, harusnya penampilan semua itu hilang. Kenapa? Karena kita tahu dia telah melakukan sesuatu yang menghanguskan semuanya. Yang mengatakan hangus bukan kita. Kita gak boleh mengatakan sesuatu hangus, gak hangus. Yang mengatakan hangus itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, maka hapus seluruh amalmu. Di sini Allah mengatakan, memerintahkan wa'budullah, dan beribadahlah kepada Allah. Ini perintah untuk wajibnya tauhid. Beribadahlah hanya kepada Allah. Dalam dua pemahaman yang tadi, yang kita katakan, ibadah kepada Allah adalah seluruh ketaatan, puncaknya adalah tauhid. Atau makna yang khusus, ibadah yang khusus secara makna-maknanya adalah tauhid. Dan ini salah satu ayat buktinya. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Artinya apa? Esakan Allah, jangan sekutukan dia. Esakan Allah, jangan sekutukan dia. Tauhidkan Allah, jangan sekutukan dia. Maka dua ini harus saling ada, saling melengkapi. Satunya saja tanpa yang satunya tak ada arti, karena satu rukun dari rukun la ilaha illallah hilang, maka la ilaha illallah hilang semuanya. Hal ini harus selalu kita ulang-ulang, harus selalu kita ingat, harus selalu kita tanamkan di dalam hati kita, agar kemudian kita hidup dengan ini sampai akhir hayat. Alangkah ruginya orang-orang yang kemudian rajin beribadah namun tidak peduli kepada syirik, sehingga terjerumus ke dalam syirik besar. Dan alangkah beruntungnya orang-orang yang ibadah iya dan semangat menjauhi syirik iya. Sebagai sesuatu yang terakhir dari materi ini sebelum kita buka tanya jawab, bismillahi azza wa jal, tolong melalui kertas, bahwa boleh jadi ada orang yang dalam hidupnya belajar tauhid, tahu bahaya syirik, namun ketika terjadi sesuatu di dalam kehidupannya dari bencana, maka pengetahuannya tentang bahaya syirik bisa dia langgar. Hati-hati itu. Ana punya pengalaman seseorang, tentu tidak boleh disebut namanya, tapi ana punya pengalaman seseorang yang kita tahu mungkin belajar tauhidnya sudah hitungan 20 tahun katakanlah, atau kalau tidak sampai angka 20 mendekati 17-18 tahun belajar tauhid, hidup anak-anaknya di pesantren segala macam, dan dia terkenal dari keluarga yang agamanya bagus. Ternyata ketika ditimpa masalah, dia juga tetap pergi ke dukun. Dan ini pelajaran yang sangat berharga bagi saya pribadi, yang ingin berbagi kepada saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal-hadirat, musyahidin musyahadat. Belum tentu ketika kita sekarang ini, alhamdulillah kita sudah berusaha beribadah, tidak berbuat syirik, belum tentu ketika datang sebuah masalah besar dalam hidup kita, belum tentu tauhid kita kuat untuk berhadapan dengan masalah itu, untuk tidak berbuat syirik. Dan informasi bahwa dia ke dukun itu dari datang dari orang yang sangat dipercaya karena dari keluarga itu. Dan kita bagaikan disambar petir mendengarnya. Tidak yakin, artinya gimana ya? Tidak yakin dan tidak. Salah pula kalimatnya. Merasa tidak percaya, kok bisa orang seperti ini yang sekuat ini menurut kita, sudah lama belajar agama, sudah kuat keluarganya, sudah keluarga baik-baik, menantunya saja tidak sembarangan orang yang dipilih. Kok bisa ke dukun gitu? Tapi alhamdulillah taubat lagi. Jadi intinya bahwa perkuat terus, karena belum tentu apa yang akan terjadi pada diri kita di kemudian hari, apa yang sekarang ini sudah kuat untuk berhadapan dengan itu. Ini yang terakhir, karena ayat berikutnya sangat panjang, bicara surat Al-An'am, maka kita sampaikan di sini dulu bahasan kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, dan waktu yang ada kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Pertanyaan pertama, apa itu syirik kecil? Apakah syirik kecil bisa menghancurkan amal? Dan apa saja contoh syirik kecil? Syirik kecil tidak menghancurkan Islam, tapi menghancurkan amalan itu. Contohnya adalah riya. Kita beribadah, kita ingin dipuji oleh orang. Ibadah kita tetap kepada Allah. Kita tidak sembah sujud kepada manusia. Kalau sembah sujudnya kepada manusia, itu artinya syirik besar. Kalau sembah sujudnya kepada dewa, kepada matahari, kepada sesuatu yang dimuliakan, maka itu syirik besar. Seperti ada orang yang rukuk kepada matahari, ada orang yang khusyuk kepada patung yang ada di depannya, yang merupakan simbol dewa menurut dia, ini syirik besar. Karena sembah sujudnya sudah kepada selain Allah. Sholatnya masih kepada Allah, namun besertaan sholat yang kepada Allah, dia ingin dipuji oleh orang. Ada tambahan sesuatu. Ini disebut dengan syirik kecil. Dia tidak menghapuskan amalan manusia semuanya, akan tapi amalannya ketika itu saja. Ketika sholatnya sedang ada riaknya, itu dihapuskan dan tidak ada pahala daripada sholat itu. Nah, apakah pelaku syirik besar dan bid'ah apabila bertaubat harus mengikrarkan syahadat kembali, Ustadz? Orang yang mengikrarkan syahadat adalah orang yang masuk ke dalam agama Islam. Ketika dia di luar agama Islam, itu yang kita tahu. Sejauh ilmu yang kita tahu, dia awalnya tidak Muslim. Dia mungkin memakai agama-agama yang ada selain agama Islam. Ketika akan masuk agama Islam harus bersyahadat. Dan bersyahadatnya pun tidak wajib di depan orang ramai. Disaksikan. Seperti sekarang sudah mulai banyak orang yang kalau ingin bersyahadat disaksikan di depan orang ramai, di masjid disaksikan oleh jamaah gitu ya. Tidak harus seperti itu. Dengan dia mengucapkan dari hatinya yang ikhlas, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam dia. Tak mesti harus disaksikan ini, disaksikan itu, apalagi harus dapat surat tertentu dari masjid, kemudian surat itu harus diakui oleh instansi tertentu, tidak mesti. Dengan bukti bahwa Raja Najasyi beriman kepada Rasulullah SAW dan tidak ada seorang pun yang menjadi saksi. Raja Najasyi di Habasyah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan dia mengikrarkannya sendirian tanpa ada seorang pun yang tahu. Ketika dia wafat, baru orang tahu dari lisan Rasul dia orang Muslim. Rasul mengatakan, telah wafat hari ini rajulun saleh, seorang lelaki saleh, yaitu Raja Najasyi. Mari kita solatkan. Dari Madinah Rasul menyolatkan, dan Raja Najasyi di Habasyah, di seberang lautan Jeddah. Berarti tidak mesti harus disaksikan orang. Ini yang kita tahu, yang harus bersyahadat untuk masuk agama Islam baru sah. Adapun orang yang berbuat syirik, apalagi bid'ah, maka tidak mesti harus bersyahadat, disaksikan. Dan ada sebuah keyakinan yang aneh dari sebahagian aliran yang tidak benar dalam kehidupan manusia, mereka meyakini ikrar syahadatnya harus di depan gurunya. Kalau tidak di depan guru, enggak sah. Maka orang ini telah menempatkan gurunya lebih tinggi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dalil yang tadi. Raja Najasyi tidak bersyahadat di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diakui oleh Allah keislamannya? Diakui oleh Allah keislamannya. Ini kalau tidak bersyahadat di depan gurunya, tidak diakui keislamannya. Sementara Raja Najasyi tidak bersyahadat di depan Rasul, diakui keimanannya oleh Allah, diakui keimanannya oleh Rasulullah SAW, dan disolatkan oleh Rasul dan para sahabat dari kota Madinah. Jadi salah satu yang ciri-ciri indikasi kesesatan, setelah kita belajar sesuatu dari sunnah Nabi SAW, dia, kita lihat orang ini kok lebih tinggi dari Rasul derajatnya gitu. Itu ada di Pekanbaru ini, ada yang punya aliran seperti itu. Pekanbaru ini ada yang ngangguk-ngangguk, mungkin pernah, mungkin mantannya atau gimana. Harus depan gurunya, nggak depan gurunya nggak laku syahadatnya. Enggak ya akhi, syahadat itu, agama itu engkau dan Rabbmu, itulah agama, bukan apa engkau dengan manusia. Apa yang engkau dengan manusia tidak ada artinya, yang penting engkau dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang semuanya mengatakan kamu sombong, kalau Allah melihat anda tidak sombong, anda tidak sombong, yang penting anda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Penilaian manusia tidak ada artinya kalau bertabrakan dengan penilaian Allah terhadap diri kita. Di salah satu masjid, sebelum dilakukan penyembelihan hewan kurban, dilakukan penyiraman air bunga ke tubuh hewan. Apakah ini syirik? Syirik dilihat dari apa yang diyakini. Kalau dia yakini bahwa dengan menyiram-nyiram ini, itu artinya hilang bencana, hilang mudarat, hilang, ini bahaya, ini bisa masuk ke dalam kesyirikan. Tapi kalau menyiram-nyiram itu kebiasaan yang mereka terima dari nenek moyang mereka, tidak ada keyakinan itu sedikit pun, hanya begini yang terbaik, melakukan hewan kurban, maka jatuhnya kepada bid'ah. Sama dengan tebar bunga di kuburan juga. Kalau diyakini dia tebar bunga akan hilang azab kubur, dipasangi payung agar anak bingung, kenapa dipasangi payung di kubur itu. Ada juga botol yang dibalikkan, anak juga gak tahu keyakinan orang apa sebenarnya. Anak lihat beberapa kuburan ada botol yang dibalikkan, seolah-olah mayat itu dikasih minum gitu dari botol yang balik gitu kan, kayak dituang gitu, persis di bagian kepala lagi botolnya ya, ada botol dibalikkan kepalanya, botol kosong tapi kepalanya dibalikkan ke dalam gitu, ke bagian bawah ditanam gitu. Ini apa maksudnya? Hati-hati dengan keyakinan. Kalau ini semua bisa menghilangkan mudarat, menghilangkan, itu sama dengan persembahan orang-orang kufar, nanti kemudian menghilangkan ini, menghilangkan bala ini, menghilangkan bala itu. Itu bisa menghilangkan, mendatangkan kesyirikan, wa'iyadzubillah. Tapi dia tebar bunga, karena itu kebiasaan masyarakat, tebar bunga, segala macam, sirami, kemudian apa, maka jatuh kepada bid'ah, karena Nabi tidak pernah melakukan dan mengerjakannya. Dan ini baru pertama kali saya dengar ada hewan kurban disiram bunga dulu. Ini di mana kejadiannya ini? Hah? Iya, sampai kerban pun, kerbau pun dikasih bunga juga gitu ya, sapi, masya Allah. Nah, apa maksud dari menghilangkan sihir dengan sihir? Apa maksud dari menghilangkan sihir dengan sihir? Harusnya anak nanya antum maksudnya apa? Karena sihir terlarang, maka tidak boleh menghilangkan sihir dengan sihir. Menghilangkan sihir dengan sihir enggak boleh. Karena sihir pada dasarnya kalau lafaznya mutlak, lafaznya lafaz umum, maknanya lah yang terlarang. Kita terkena sihir, tidak boleh dihilangkan dengan sihir. Maka tidak boleh pergi ke dukun untuk menghilangkan sihir. Pergi ke tukang sihir untuk menghilangkan sihir sebelumnya dengan sihir yang baru. Enggak boleh. Namun ada cara syar'i untuk menghilangkan sihir yang diajarkan syariat. Di antaranya adalah di ruqyah, di antaranya adalah dibacakan ayat Al-Quran ke pemandiannya, atau ditambahkan dengan daun bidara, daun sidir sebanyak 7 lembar, kemudian dihaluskan dan ditebar di air mandi, kemudian air mandinya di ruqyah. Ini adalah hal-hal yang diajarkan Nabi untuk menghilangkan sihir. Adapun pergi lagi ke tukang sihir untuk menghilangkan sihir, maka itu tidak boleh. Lebih baik kita kena sihir dan bersabar sampai wafat daripada harus berbuat syirik lagi. Wallahu taala alam. Sampai di sini pertemuan kita, dan semoga Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah memberikan kepada kita kekuatan untuk bertauhid sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.